selalu mencoba untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Jika bukan kepadamu, aku tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri. Pada siapa rindu ini kan ku beri. Yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi, oh. Aku takkan pergi menunggu. Hai semua, kita dari Eklat. Hari ini kita syuting di Kedai 27. Tempatnya enak banget, makanannya juga enak-enak, dan kopi sama minumannya juga mantep banget. Mantep banget, jangan lupa datang ke sini ya, di BSD The Breeze, Kedai 27. Thank you ya. Ku selalu mencoba.